Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan taufik dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kehidupan yang kita jalani ini menjadi kehidupan yang kita lakukan karena mencari keredaannya, kehidupan yang selalu mendapatkan kebahagiaan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya kepada kita tetapi juga kepada anak-anak kita dan juga generasi kita selanjutnya. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat 70 dari surat Yusuf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhih thumma azzana muazzinun ayyatuhal 'airu innakum lasariqun. Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala atau tempat minum ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." Para pendengar rahimakumullah, inilah yang terjadi selanjutnya setelah Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan Bunyamin. Ketika dia menemukan kenyataan bahwa perilaku saudaranya tidak berubah terhadap dirinya dan juga Bunyamin, karena tidak memperlakukan Bunyamin dengan baik, maka Nabi Yusuf mengatur suatu strategi untuk menjaga saudaranya, karena dikhawatirkan kalau sudah dapat barang mereka malah makin lupa. Kalau sebelum dapat barang, mereka berjanji kepada ayah mereka untuk menjaga Bunyamin. Tetapi ternyata di dalam perjalanannya, bahkan sampai ke kota Mesir, mereka telantarkan Bunyamin. Dikhawatirkan oleh Nabi Yusuf, ketika pulang, malah mereka tidak memperhatikan Bunyamin, tetapi memperhatikan barang-barang yang mereka bawa. Oleh karena itu, Nabi Yusuf membuat suatu keputusan, yaitu falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhih. Maka ketika telah disiapkan barang-barang untuk mereka sebagai bahan makanan, Nabi Yusuf memasukkan piala atau tempat minum ke dalam karung saudaranya. Tujuannya adalah nanti akan dituduhlah kafilah ini telah melakukan pencurian, dan akan dijelaskan, digambarkan oleh ayat selanjutnya bagaimana yang akan terjadi. Ternyata tempat piala, tempat minum ini ternyata dimasukkan ke dalam karung milik saudaranya Bunyamin sendiri. Para pendengar rahimakumullah, indah sekali keterangan ayat ini kalau kita perhatikan. Bagaimana usaha keras yang dilakukan oleh seorang saudara untuk menjaga saudaranya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Seorang saudara harus menjaga saudaranya dengan baik, memperhatikan saudaranya dengan baik, dan care terhadap saudaranya ini. Ya, dan tidak hanya sekedar persaudaraan karena hubungan nasab, hubungan darah, akan tetapi karena kita semua adalah bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim, sesama Muslim itu adalah saling bersaudara satu sama lain. Oleh karena itu, antara saya dan Anda semua, ketika kita memiliki keterikatan dalam satu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya saya punya hak untuk memperhatikan saudara, dan saudara-saudara juga punya hak untuk memperhatikan saya, dan kita saling menjaga satu sama lainnya. Inilah yang menjadi tugas utama seorang Muslim di dalam kehidupan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saring berwasiat, memperhatikan, memberikan masukan kepada satu dengan lainnya. Saling untuk bersabar, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela kebenaran. Inilah yang menjadi tugas utama seorang Muslim di dalam kehidupannya. Jadi di dalam kehidupan masyarakat Muslim tidak ada istilah anda-anda, saya-saya. Tidak ada istilah ego di dalam kehidupan di dalam masyarakat Muslim. Karena kita adalah semua bersaudara, dan menjadi kewajiban seorang saudara untuk memberikan perlindungan, untuk memperhatikan saudaranya dan menempatkan mereka pada posisi yang baik di dalam kehidupannya. Tidak boleh ada rasa dengki, tidak boleh ada rasa iri, dan tidak boleh ada rasa, tidak ada usaha untuk menyakiti satu sama lain. Untuk lebih lanjutnya mengembangkan pemahaman ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 70 ini ada beberapa hal yang dicermati oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi Yang pertama yang dapat saya sampaikan, yang pertama innakum lasarikun, kamu sekalian adalah para pencuri. Disebutkan kenapa mereka dikatakan pencuri. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi menjawab, karena mereka telah mencuri ayah mereka Ya'qub dari diri Nabi Yusuf alaihissalam, atau mereka telah mencuri dirinya dan membuangnya ke dalam sumur. Jadi disebutkan yang mencuri itu bukan Bunyamin, walaupun sebenarnya piala itu atau tempat minum raja itu ada di dalam kantong gandum unta Bunyamin, adik kandung Nabi Yusuf. Tetapi yang dituduh pencuri adalah saudara-saudaranya, karena memang redaksinya ini adalah bermain kata-kata bahwa yang mencuri, mereka bukan pencuri pada hari ini, tapi mereka telah mencuri dahulu kala. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, kenapa berani sekali Nabi Yusuf menahan Bunyamin dengan keputusan bahwa apabila tempat minum itu berada di dalam untanya, maka dia akan ditahan. Berarti Bunyamin nanti akan ditahan, dan ini tentu saja akan menimbulkan kesedihan bagi ayah mereka yang bernama Ya'qub alaihissalam. Dan sebagaimana telah kita sebutkan, bahwa Ya'qub pun sudah mawas-mawas diri jauh-jauh hari. Ya, kalaupun dicuri boleh jadi itu sudah takdir, tapi apakah kalian telah berbuat maksimal? Dan rupanya apa yang diprediksikan oleh Nabi Ya'qub itu menjadi kenyataan, bahwa akhirnya Bunyamin, anaknya yang paling kecil pun akhirnya harus ditawan. Tetapi kenapa Nabi Yusuf melakukan itu? Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, Nabi Yusuf, Yusuf melakukan itu karena Nabi Yusuf tahu betul bahwa Nabi Ya'qub alaihissalam telah kebal. Karena apa? Karena dia sudah punya pengalaman ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, anaknya yang pertama. Maka ketika hilang lagi anaknya untuk kedua kalinya, dia sudah pengalaman. Ah, yang pertama sudah hilang, ya kalaupun kedua sudah hilang, berarti mungkin ini ada keinginan skenario lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, karena Nabi Yusuf tahu betul bahwa ayahnya itu yakin kepada Allah, dan hubungan komunikasi antar sesama muslim melalui kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau hubungan batin itu akan terasa. Maka kita menemukan ketika ada anak kita berada di pesantren, kita berdoa di rumah, ada seakan-akan komunikasi kontak batin yang dilakukan antara orang tua dan anak, karena mungkin sama-sama soleh. Begitu juga lah Nabi Yusuf dengan Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam tidak pernah yakin bahwa Nabi Yusuf itu telah wafat, walaupun keluarga besarnya telah mengatakan bahwa dia dimakan oleh singa atau harimau. Karena apa? Karena ada kontak batin antara orang soleh dengan orang soleh. Dari ayat 70 ini dapat kita ambil pelajaran, terkadang sesuatu itu menjadi begitu berharga saat ia telah tiada. Begitu jugalah keberadaan Bunyamin, dulu dianggap tidak ada apa-apa bagi mereka, tetapi ketika akhirnya mereka tidak dapat membawa Bunyamin pulang, yang selama ini mereka terlantarkan begitu saja, baru pusing kepala, dan itu akan kita kaji pada esok atau beberapa hari kemudian. Dan yang kedua, keluarga besar itu bertanggung jawab pada anggota keluarga lainnya sebagaimana kata Ustaz Perdana, sehingga kalaulah keluarga besar itu utuh, solid, dan mengusung asas kasih dan sayang, maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi kemudian, tidak akan kita temukan pengemis di pinggir jalan. Ya. Atau di kota Medan ini tidak ada pengemis di kota Medan. Karena apa? Karena ada banyak mungkin di antara yang mengemis itu bermarga lubis contohnya. Kalaulah keluarga lubis yang berhasil, mungkin yang lubis yang berhasil ini akan melindungi lubis yang tidak berhasil. Ada banyak orang Melayu yang mungkin mengemis di pinggir jalan ini. Kalaulah misalnya Melayu yang berhasil melindungi Melayu yang tidak berhasil, yang berada di pinggir jalan, mungkin tidak ada pengemis dari suku Melayu misalnya. Begitu juga yang mungkin dari Karo atau dari suku-suku lainnya. Atau kalaulah sampai ukhuwah Islamiyah begitu mengental, mungkin ada orang Islam yang mengemis pinggir jalan. Kita sebagai Muslim, kalaulah mengayominya secara utuh, maka keluarga besar ini dapat melindungi sehingga tidak ada pengemis di kota Medan dan di kota-kota besar lainnya. Ya, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kalau kita dalami kembali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi, bahwa memang benar, disinilah bagaimana agama memberikan pengarahan kepada kita untuk lebih memperhatikan saudara-saudara kita. suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, aku punya harta yang begitu banyak. Ini kira-kira apa yang harus kuinfakkan saja ya Rasul untuk jalan Allah Subhanahu wa taala?" Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Punya saudara, punya wahai Rasul. Kalau begitu saudara-saudaramu berhak untuk mendapatkan perhatian lebih darimu. Infakkan harta ini untuk mereka agar mereka menjadi orang yang berhasil." Subhanallah, ini merupakan satu petunjuk kepada kita semua bagaimana di dalam hidup ini kita punya prioritas. Memperhatikan keluarga itu suatu prioritas. Setelah itu memperhatikan kaum kerabat kita. Janganlah kita kaya raya tetapi membiarkan saudara-saudara kita terlantar di jalanan, mengemis, meminta-minta zakat dari orang lain. Ini sebenarnya dari satu sisi dengan kekayaan kita, kita punya kehormatan. Tetapi dari sisi yang lain sebenarnya menjatuhkan harga diri kita karena kita tidak mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dari saudara-saudara kita. Oleh karena itu, punya prioritas adalah merupakan satu hal yang penting. Memperhatikan keluarga kita adalah merupakan satu kewajiban yang harus kita laksanakan. Sesendok nasi yang engkau suapkan ke mulut keluargamu itu adalah merupakan sedekah yang jauh lebih besar daripada ketika engkau bersedekah kepada orang lain. Tetapi juga jangan disalahpahami bahwa kita harus melulu memperhatikan saudara-saudara kita. Tidak seperti itu, karena kita juga punya kewajiban untuk memperhatikan tetangga kita. Kita punya kewajiban untuk memperhatikan masyarakat di sekitar kita. Betapa indahnya suatu kehidupan ketika kita saling menjaga satu sama lain. Betapa sungguh sangat menariknya di dalam kehidupan ini ketika seorang muslim menyadari betul bahwa dia punya kewajiban untuk lebih menyayangi saudara-saudaranya. Sungguh sangat indah kehidupan ini kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang lebih indah lagi adalah ketika kita mampu menerapkan ajaran agama di dalam kehidupan kita dengan semaksimal mungkin. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulannya adalah bahwa ayat ke-70 dari surat Yusuf ini memberikan pelajaran berharga kepada kita. Bagaimana ternyata Nabi Yusuf begitu sangat perhatian dengan saudara-saudaranya. Bagaimana kemudian dia berusaha nanti ke depannya, akan diterangkan oleh ayat selanjutnya, untuk mententramkan hati ayahnya dengan memanggil kembali ayahnya untuk datang ke kota Mesir. Seorang anak harus punya perhatian yang besar kepada orang tuanya, karena orang tuanya adalah merupakan pintu surga baginya. Seorang sahabat dan seorang salafus saleh menangis ketika orang tuanya meninggal. Ketika dia diberi nasihat, janganlah terlalu menangis, kan sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban orang saleh ini? "Saya menangis bukan karena orang tua saya meninggal, tetapi karena salah satu pintu surga sudah tertutup bagi saya." Ketika orang tua masih ada, maka itu artinya pintu surga terbuka selebar-lebarnya buat saya. Akan tetapi ketika dia meninggal, maka itu artinya salah satu dari pintu surga sudah tertutup buat saya. Berbahagialah orang-orang yang masih memiliki orang tua, karena itu adalah merupakan tiket surga baginya. Dan juga tidak begitu harus menyesal orang-orang yang sudah ditinggal mati oleh orang tuanya, karena dia masih punya tugas untuk memberikan doa-doa yang terbaik buat orang tuanya. Ini saja dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.